sungguh di hati di malam ini. Sejak kau pergi tinggalkan aku entah kemana. Teringatkan janjimu pada diriku ketika dulu. Takkan terpisahkan cinta suci kita sampai akhir nanti. Hujan berganti sang surya, gelap pun berganti cerah. Lukanya hati hancur harapan. Oh, betapa pedih. Cinta suci kita sampai akhir nanti. Hujan berganti sang surya, gelap pun berganti cerah. Lukanya hati abadi.